السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، hadirin ikhwah sekalian, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan untuk kita berkumpul di tempat ini, dan ini merupakan kajian lanjutan dari kajian-kajian yang kita adakan sebelumnya, yaitu kajian kita ini membahas kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Kashfus Syubuhat, di mana kitab ini itu menerangkan tentang makna tauhid, apa artinya, kandungannya, dan membantah syubhat-syubhat, itu kerancuan-kerancuan yang disebabkan oleh karena kurangnya pemahaman akan tauhid. Dan dari sini kita ketahui bahwa kerancuan itu sudah ada di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Artinya kesalahpahaman tentang tauhid itu bukan monopoli orang sekarang, melainkan salah paham tentang tauhid itu sudah ada pada orang-orang yang mereka sezaman dengan Syekh rahimahullah. Oleh karena itu beliau ingin menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa apa yang mereka jadikan alasan dalam menolak dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu pada dasarnya hanya berupa syubhat. Dan pembacaan kita dari kitab ini itu belum masuk kepada syubhat, belum masuk kepada pemaparan syubhat. Jadi kepada kawan-kawan yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, ya, karena kita masih di pembukaan kitab. Ya, meskipun pada pembukaan kitab ini banyak sekali kita dapatkan faedah. Jadi kalau yang baru saja bergabung dan ingin mendapatkan rekaman kita yang dulu, alhamdulillah seluruhnya terdokumentasi ya, dengan baik, dan bisa kita berikan. Bisa kita berikan linknya. Adapun kajian kita di malam hari ini, kita mengacu kepada naskah yang dicetak dengan syarahnya Syekh Saleh Ali Syekh. Ya, karena di pasar itu banyak beredar. Masuk Pak. Geser. Masuk. Geser lagi. Karena di pasar itu banyak beredar naskah yang cukup populer. Ya, yang cukup populer di kalangan thalabatul ilm itu naskah yang disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya. Tapi itu bukan naskah satu-satunya. Ya, bukan naskah satu-satunya. Ada naskah syarahnya Syekh Muhammad bin Ibrahim. Ya. Tapi ini ditulis oleh orang lain. Jadi orang ini mengumpulkan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Ibrahim. Syekh Muhammad bin Ibrahim ini mufti Saudi sebelum Syekh bin Baz. Ini mufti Saudi sebelum Syekh bin Baz. Dikumpulkan keterangan-keterangan Syekh Muhammad bin Ibrahim, kemudian Dijadikanlah buku itu seolah-olah merupakan syarah Syekh Muhammad bin Ibrahim terhadap kitab Tashrih Syubhat. Adapun Syekh Muhammad bin Ibrahim sendiri, beliau tidak menulis syarah Tashrih Syubhat. Dan kitab yang kita pegang ini syarah Syekh Saleh Ali Syekh. Beliau adalah wazir syu'un diniyah sekarang. Ya. Menteri Agama. Ya. Baik. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu itu sampai kepada halaman 135 dari naskah yang antum pegang. Nah, halaman 135 dari naskah yang antum pegang. Ini kita akan baca kembali insyaallah taala karena pentingnya masalah ini. Pada halaman 135 ini Syekh Saleh Ali Syekh beliau menerangkan keadaan orang yang meninggalkan tauhid. Menerangkan keadaan orang yang meninggalkan tauhid. Kata beliau, "At-tauhidu tarkuhu mimman tarakahu raji'un ila ahadi syai'aini aw huma ma'an fi ba'dil ahwal." Ini poin penting, ikhwan. Karena pada keterangan Syekh Saleh di sini itu membingkai perkara. Ya, dan merupakan pokok dalam ya pemahaman terhadap masalah ini. Ya, merupakan pokok dalam memahami masalah ini. Kata beliau, meninggalkan tauhid itu kembali kepada satu dari dua sebab atau kedua-duanya sekaligus. Ya, yang pertama al-jahlu bihi. Ya, meninggalkan tauhid disebabkan karena jahil tentangnya. Ya. Kemudian kata beliau, wa huwa qad yakunu li'adami wujudi man yunabbihu. Kenapa orang bisa jahil tentang tauhid? Jelaskan. Terkadang dikarenakan enggak ada orang yang ngasih tahu. Makanya dia jahil. Ya. Enggak ada informasi kepadanya karena dia tinggal di pedalaman. Ya. Enggak ada dai yang datang kepadanya karena dia tinggal di tempat yang jauh, di ujung dunia misalnya. Ya. Ada menyunabihu. Enggak ada yang tahu. Berarti orang ini terputus dari transportasi dan dari apa? Informasi, Pak. Terputus dari transportasi dan dari informasi. Ya. Sehingga dia jahil. Sebabnya karena enggak ada yang ngasih tahu. Yang kedua, waqad yaqulu lil i'radi 'anil bahthi fihi. Dan bisa jadi disebabkan karena enggak mau tahu. Beda yang pertama yang kedua, Pak. Yang kedua, ya, beda sama yang pertama. Kalau yang pertama sebab untuk mencari tahu enggak ada, terputus. Ya, sehingga dia jahil tentang tauhid. Sedangkan yang kedua, sebab untuk mencari tahu ada. Ya. Tapi dianya yang mu'rid, dianya yang berpaling. Ya. Anil bahti fihi, yang enggak mau tahu dan tidak mau mencari. Karena dia enggak mau tahu, enggak mau cari, maka dia jadi jahil tentang tauhid. Ini poin yang pertama, Pak. Apa poin yang pertama? Meninggalkan tauhid karena sebab apa? Jahil. Jahilnya bisa dikarenakan apa? Enggak ada yang ngasih tahu atau enggak mau tahu. Yang pertama enggak ada yang ngasih tahu, yang kedua enggak mau tahu. Baik. Yang kedua, atsani al-inad wal istikbar. Yang kedua sebab orang meninggalkan tauhid itu karena inat. Karena dia ya menolak dan disebabkan sombong. Ya, karena menolak dan sombong. Wa hadha yakunu ma'al ilmi wa iqamatil hujjah. Nah, seseorang enggak disebut menolak kecuali sudah sampai kepadanya ilmu dulu. Udah ada keterangan, kemudian dia tolak. Ya, sehingga dia jahil karena apa? Karena memang menolak. Ya, karena menolak. Ya. Dan karena sudah tegak hujjah. Al-Qur'an sudah turun. Ya. Kemudian ada orang yang ngasih tahu misalnya, sehingga dia tidak mau menerima karena sombong. Nah, karena sombong. Baik. Ini sebab yang kedua. Jadi dari sini kita ketahui bahwa sebab orang meninggalkan tauhid ada berapa? Ada dua. Yang pertama karena jahil, yang kedua karena menolak dan sombong. Baik, apa hukum orang yang menolak karena ya alasan-alasan ini? Kata beliau, qala wa kullun minal amrayni mukaffir. Dan masing-masing dari dua perkara ini, orang yang menolaknya menjadi kafir. Baik dia menolak karena jahil, atau dia menolak karena apa? Karena sombong. Ya. Baik dia menolak karena jahil, ya jahilnya apakah dikarenakan gak ada yang ngasih tahu, terputus darinya informasi dan transportasi, atau sudah ada keterangan tapi dia gak mau cari tahu. Atau, ya, dia yang menolak. Dikasih tahu tapi gak mau. Ya. Menolak dan sombong. Kullu minal amroini mukaffir. Kedua sebab ini sama-sama menjadikan pelakunya itu kafir. Faman lam ya'ti bitauhid an iradin minhu wa jahlin fahuwa kafir. Maka barang siapa yang tidak mendatangkan tauhid disebabkan karena berpaling dari tauhid, ya, ada sebab untuk mencari tahu tapi enggak mau cari tahu, atau disebabkan jahil tadi, ya, itu enggak ada yang ngasih tahu. Fahuwa kafir, maka hukumnya di dunia dia kafir. Wa man lam ya'ti bitauhid wa yatruku syirk billahi azza wa jalla inat wastikbar fahuwa kafir. Begitu juga orang yang tidak mendatangkan tauhid dan tidak meninggalkan kesyirikan kepada Allah disebabkan karena ya sombong dan penolakan, maka dia juga kafir. Artinya ya kedua sebab ini, ya, orang yang melakukannya menolak tauhid apakah disebabkan karena jahil atau karena sombong, maka orang tersebut statusnya bukan orang Islam. Ya, bisa dipahami enggak ini, Pak? Ya. Nah, ini pada sebagian orang aneh. Kenapa? Karena ada di benak mereka kok kafir sedangkan jahil. Ya. Kan jahil kok dikafirkan? Itu yang banyak ya tertanam di benak. Banyakkan orang yang belajar tauhid tapi belum selesai. Dia bilang. Belajar tauhid tapi belum selesai. Ya, padahal takrir ulama dalam masalah ini sama saja. Apakah orang yang sudah sampai kepadanya hujah kemudian dia menolak, atau orang yang belum sampai kepadanya hujah kemudian dia meninggalkan tauhid? Hukum orang yang meninggalkan tauhid satu. Bahwa statusnya kafir. Statusnya kafir. Tapi apakah orang itu diazab atau enggak diazab? Ini pembahasan lain. Ya, ini pembahasan lain. Seperti nanti akan datang keterangannya, Pak. Lihatlah, kata Syekh. Oleh karena itu, qala al-ulama, para ulama mengatakan, al-kufru kufran. Kufur itu ada dua. Ya. Kufur itu ada dua. Dan ajaibnya, ya, banyak orang yang membahas tentang tauhid, ketika menerangkan tentang macam-macam kekufuran, tidak keluar dari koridor al-sunnah. Disebutkan kufur ada dua, begini dan begitu. Tapi ketika ya, berpindah kepada ranah ya wake kepada alam realita, dia seperti kehilangan pijakan. Ya, secara takrir kadang sama, tapi ketika pindah ke ranah wake, ya, dia harus menentukan sikap, ya, kepada person-person tertentu, dia seperti kehilangan pijakan. Nah, ini terjadi pada kebanyakan orang yang ya mereka belajar tauhid seperti yang dihikayatkan oleh Syekh Muhammad sendiri. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Kami ajari dia ya setahun penuh tentang tauhid, ya. Akan tapi ketika mereka ya mendapati kasus seolah-olah mereka enggak pernah belajar sebelumnya. Nah, ini sudah kita nukilkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, Pak. Ya, dan kita cukupkan itu pada ya kajian kita di sini. Baik. Bihadza qala al-ulama al-kufru kufran. Oleh karena itu ulama mengatakan kekufuran ada dua. Al-awwal kufru iba wa istikbar. Yang pertama yang disebut dengan kufur ya penolakan dan kesombongan. Kufur karena penolakan dan kesombongan. Qaulihi ta'ala seperti yang Allah Ta'ala firmankan wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada malaikat sujudlah kepada Adam, lalu para malaikat itu pun sujud kecuali iblis, dia menolak dan sombong, aba wastakbar. Jadi iblis itu kufurnya kufur iba wastikbar, kufur karena penolakan dan sombong. Wa kana minal kafirin, maka iblis termasuk dari ya golongan orang-orang kafir. Ini contoh orang yang ya kafir karena penolakan dan kesombongan. Jadi contohnya siapa? Iblis. Tapi yang kedua ya al-i'rad. Itu kufur i'rad, kufur ya yang disebabkan keberpalingan. Kama qala ta'ala seperti Allah Ta'ala firmankan bal aktsarum la ya'lamun al-haqq. Bahkan mayoritas mereka tidak mengetahui kebenaran, fahum mu'ridun. Dan mereka berpaling. Ya, disebutkan tidak mengetahui kebenaran. Jahil atau enggak jahil ini, Pak? Ya, enggak tahu kebenaran kok. Masih dibilang berilmu. Ya, jahil dia. Kaum mu'ridun, mereka itu sebenarnya orang yang berpaling. Ya, artinya, sudah ada sebab untuk mencari tahu, sudah dengar Nabi namanya Muhammad, sudah tahu ada Al-Qur'an, ada kitab suci namanya Qur'an diturunkan, namun cari tahu. Al-Qur'an cuma dia simpan di rak. Ya, kemudian dia masih nyembah kuburan. Kita bilang orang ini di dunia kafir. Ya. Ada orang yang sudah ngaji tauhid, ya marah-marah mencak-mencak. Ini kitanya yang ya bodoh apa dia nggak baca sebenarnya. Ya, karena hukum orang yang meninggalkan tauhid itu nggak berubah. Mau dia meninggalkan karena jahil, ya apakah jahilnya karena nggak ada yang ngasih tahu atau karena dia berpaling atau meninggalkannya karena sombong. Gitu loh. Sehingga kadang kita dapetin dari orang-orang ya mereka bilang nggak bisa dikafirkan sampai ditegakkan padanya hujjah. Kalau ya ucapan dia benar bahwa tidak boleh dikafirkan kecuali setelah ditegakkan padanya hujjah, berarti kekufuran ada satu apa ada dua, Pak? Tadi itu dibilangkan bahwa kekufuran itu ada dua, kufur karena jahil, jahilnya karena apa? Nggak ada yang ngasih tahu atau karena ada sebab untuk mencari tahu tapi nggak mau cari tahu. Ini karena jahil. Yang kedua, kufur disebabkan karena apa? Penolakan dan sombong. Ya kan? Tapi sekarang ada orang yang mengatakan bahwa penyembah kubur, orang Islam yang menyembah kubur, gak boleh dikafirkan sampai tegaklah padanya hujjah. Berarti menurut dia kekafiran itu ada satu atau ada dua, Pak? Ada satu. Nah, berarti kekafiran menurut dia itu hanya dari jenis penolakan dan sombong aja. Dan membatasi kekafiran hanya kepada juhud, inat, ya, menolak dan sombong. Artinya kafir itu hanya kafir orang yang tahu kemudian nolak. Ya, membatasi kekafiran hanya kepada lingkup ini saja. Itu bukan akidah Ahlussunnah, itu akidah Murji'ah. Itu akidahnya Murji'ah. Ya, tapi lucunya ya, ada orang menuduh Syekh Ali Hasan Murji'ah, tapi dia sendiri enggak tahu kalau dia sebenarnya juga jatuh kepada Murji'ah. Ya. Seperti itu. Ini aneh, memang yang seperti ini ada, yang aneh-aneh itu ada yang. Ya, makanya belantika dakwah itu ya selalu seru. Ya, dengan adanya orang-orang aneh seperti itu. Ya. Jadi ayu alikhu wa idmul Allah. Ya. Ini poinnya. Jadi ya, kita enggak bilang si Ali Hasan ya begini atau begitu ya. Ini di luar pembahasan. Kita nggak mau bicarain ulama di sini. Cuman kita lucu dengan adanya orang yang dia sendiri tidak bisa membingkai pemahamannya sebenarnya. Ya, baik. Intinya kekufuran ada dua di sini. Kufur iba istikbar dan kufur irad. Kata Syekh Shalih Al-Syekh, "Falaisa kufru kafirin kafaru an inadin wastikbar." Maka tidak semua kekafiran orang kafir itu dari jenis penolakan dan sombong. Bal qad yakunu kufruhu an irad, bahkan bisa jadi kekufuran orang kafir itu karena keberpalingan. Ya. Walihada ja'a fi awakhir nawaqid al-Islam allati katabaha Imam ad-Da'wah An-Naqid al-Ashir. Oleh karena itu datang di akhir kitab ya Syekh Muhammad yang judulnya Nawaqid al-Islam, ya pembatal-pembatal Islam yang ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pembatal ke-10. Beliau bilang pembatal ke-10 adalah al-i'rad an dinillahi, berpaling dari agama Allah. La yata'allamuhu wa la ya'malu bih, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Ya. Jadi kalau Bapak buka kitab Nawaqid al-Islam, ya, sudah pada belajar belum Nawaqid al-Islam? Ya. Kalau manhaj sudah belajar? Manhaj sudah belajar. Ya, akidah belum, subhanallah. Ya. Ini kita banyak suka salah, ya, salah metode belajar sehingga ya suka ya garang bukan pada tempatnya. Harusnya dia toleran, garang. Harusnya dia garang, toleran. Sama penghuni kubur memberi mentolerir sesama teman sendiri karena perkara yang sebenarnya ijtihadi, galaknya bukan main, Pak. Ya. Galaknya bukan main. Sampai sekolah-sekolah bubar gara-gara itu. Ya, subhanallah. Makanya Syekh Shalih Fauzan bilang, saya ditanya, ya, rekamannya yang bisa lihat di YouTube. Ya Syekh, di tempat kami ada duat mengajak kepada tauhid tapi mereka berselisih. Yang nanya belum selesai pertanyaannya, langsung di-cut sama Syekh. Enggak, kata Syekh. Mereka itu enggak mengajak kepada tauhid. Ya, di tempat kami ada dai yang mengajak kepada tauhid tapi mereka berselisih. Di-cut pertanyaannya masih. Enggak, mereka enggak mengajak kepada tauhid. Kalau mereka benar ngajak kepada tauhid, mereka enggak bakal berselisih. Ya. Mereka mengajak kepada pemikirannya sendiri-sendiri. Ini, nah ini yang terjadi, ya. Makanya sering kita lihat, ya, kitab-kitab dasar akidah, ya, itu kurang perhatian di situ. Nah, ya, untuk kita ya, menyatukan langkah, ya, kita harus memberikan perhatian yang besar kepada perkara la ilaha illallah ini. Oleh karena itu, ya, bangunan wal-awal barok itu hanya di atas kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah. Baik. Dalam pembatalan ke-10, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan termasuk pembatal berpaling dari agama Allah. Tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Itu berpaling dari mempelajari ya ilmu, ya, yang dengannya Islam seseorang itu menjadi sah, yaitu tauhid. La ilaha illallah ini, Pak. Ya. Yang disebut berpaling artinya ada sarana untuk mencari tapi dia enggak mau cari. Ya. Allah beri dia penglihatan, Allah beri dia pendengaran, Allah beri dia hati untuk berpikir, ada Quran, dia dengar, ada dai ilallah, ya, ada radio, ada parabola. Ya, maka ya. Makanya ahlus sunnah orang yang paling bergembira dengan tersebarnya dakwah tauhid walaupun bukan melalui dia. Ini sebenarnya kenapa kita bergembira dengan tersebarnya dakwah. Ya, walaupun oh dia kan bukan kelompok kita, bukan urusan itu. Ya. Bukan urusan. Ya, mau dia kelompok kita, dia bukan kelompok kita, mau dia satu alma mater, satu perguruan, satu padepokan. Ya, pokoknya sampai dakwah tauhid ya kepada orang di pedalaman yang paling jauh, senang dia. Kenapa? Karena loyalnya kepada kalimat ini. Ini ada orang dakwahnya sampai ke ujung dunia, dia yang sewot. Ini kemana akidahnya? Ya, makanya saya bilang ini ada cacat pada tauhidnya terhadap la ilaha illallah. Ada yang cacat. Seperti itu, Pak. Ya. Maka dengan tersebarnya ya sarana dakwah tauhid kepada umat, berarti ini sarana penegakan hujjah tinggal orang tersebut, mau dia cari tahu atau dia enggak mau cari tahu. Ya. Nah ini, Pak. Jadi kembali kepada pembahasan, pembatal yang ke-10 itu adalah berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya. Berkata Syekh Shalih Al-Syekh, "La yahumu an ya'lamu tauhid." Tidak penting bagi dia untuk mengetahui tauhid. "Wala yahumu an ya'rifa syirk." Tidak penting bagi dia untuk mengenali kesyirikan. "Wala yahumu hadhil masail." Tidak penting baginya perkara ini semua. "Yu'rid an dinillahi aslan." Dia berpaling dari agama Allah sama sekali. Jadi berpaling dari yang pelajari tauhid. Baik, di halaman 136 berkata beliau, ya ini kita baca juga karena ini melengkapi pemahaman kita. Ini termasuk poin penting dari syarahnya beliau, makanya kita baca, Pak. Ya. Wa idza taqarrara dzalika fa huna ma asbaha ghaliban nas fihi min al-jahl bidzalik. Hadza min jihati al-hukm 'ala al-waqi' wa dzalika idza takallamna 'alai min jihati at-ta'sil. Anna al-kufr qad yatunu min jihati al-i'rad wal-jahl. Waqad yakunu min jihati al-iba wal-istikbar. Ini sudah berlalu ya, bahwa kekufuran ada disebabkan karena keberpalingan dan kejahilan. Ya, kejahilan itu enggak ada yang ngasih tahu. Ya. Dan kekufuran itu bisa disebabkan karena penolakan dan sombong. Baik. Lalu beliau bilang, "Fa innal mutalabbis bisyirki yuqalu lahu musyrik." Maka orang yang melakukan kesyirikan labelnya musyrik. Seperti misalnya ya, Muhammadun jalas. Yang udah belajar bahasa Arab. Muhammadun jalas. Isim fa'ilnya apa? Fahuwa jalis. Muhammadun ya qa'ad, duduk. Qa'ada. Ya, fahuwa qa'id. Muhammadun asyraka fahuwa musyrik. Musyrik. Jadi ya ini secara lugah aja, secara bahasa. Ya. Maka pelaku kesyirikan ya tidak bisa diberi nama selain musyrik. Tidak bisa. Ya diberi nama selain itu. Makanya Ahlussunnah ketika membantah Mu'tazilah ya yang mengatakan bahwa Allah itu Sami' bila sama. Allah itu namanya Maha Mendengar tapi enggak punya pendengaran. Ya. Ditetapkan nama dinafikan apa? Sifat. Ya. Ahlussunnah bilang kalian Mu'tazilah kontradiktif. Mana ada ya Allah Maha Mendengar tapi enggak punya pendengaran. Yang namanya Maha Mendengar ya logisnya punya pendengaran lah gitu kan. Makanya dituduhlah Mu'tazilah itu apa? Kontradiktif. Ada sebagian Ahlussunnah yang bilang pelaku syirik akbar tapi enggak diberi nama apa? Musyrik. Bukan saya dijatuh kepada kontradiktif yang sama. Jatuh kepada kontradiktif yang sama. Jadi kalau ya mau konsisten, konsisten juga bilang bahwa Mu'tazilah enggak kontradiktif, terima argumennya. Ya. Atau tolak argumennya Mu'tazilah dan labeli pelaku syirik akbar sebagai musyrik. Baru konsisten namanya. Perbincangkan dengan baik pemahamannya. Tapi kalau kepada Mu'tazilah bilang kontradiktif, kepada pelaku syirik akbar dia bilang bukan musyrik, ini namanya ya bingkainya masih ada yang mesti dibenerin. Bisa ya dipahami ya Pak ya. Baik, kita lanjut. Maka kata Syekh Shalih Al-Syekh, "Fa innal mutalabbis bisyirki yuqalu lahu musyrik." Maka pelaku kesyirikan diberi nama musyrik. Sawa'an akana 'aliman am kana jahilan. Siapa yang bilang? Syekh. Sama aja apakah dia itu alim, berilmu terus melakukan kesyirikan atau dia bodoh enggak tahu apa-apa melakukan kesyirikan. Labelnya sama-sama musyrik. Ya. Baik, wal hukmu 'alaihi bil kufri yatanawwa, tapi berkenaan dengan ya, pemberlakuan hukum kepadanya itu yang berbeda. Nah, maka Ahlussunnah membedakan, Pak, antara label dengan pemberlakuan hukum. Nah, sebagian orang mencampur adukkan antara dua perkara ini. Mereka menganggap kalau kita sudah bilang orang itu musyrik, ya, berarti halal darahnya. Berarti kita menganggap bahwa orang itu harus diperangi dan lain sebagainya. Baik takfiri, ya, menganggap seperti itu. Begitu juga al-murji'ah. Sehingga mereka menolak, ya, pemisahan ini. Ya, takfiri langsung tanzil hukum. Berlakuan hukum. Ya, kalau disebut musyrik, perangi. Kalau disebut kafir, perangi. Ya. Begitu juga kelompok murji'ah ketika ingin membantah pemahaman ini. Fulan bilang pelaku syirik akbar musyrik. Ya, dalam benaknya, ya, kalau sudah dibilang musyrik berarti diperangi. Oh, sama ini. Sama-sama ngawur. Ya, melainkan yang harus kita tempuh adalah pemisahan antara dua perkara. Ya, masalah label dengan masalah pemberlakuan hukum. Jadi kami? Ya. Baik. Berkata beliau, fa in uqimat 'alaihi al-'ujja risaliyah min khabirin biha liyuzila 'anhu al-isyka' syubah. Wa liyufhimahu bi 'udud ma anzala Allah 'ala rasulihi min at-tau'id wa bayan syirk. فترك ذلك ما إقامة الحجة عليه فإن يعد كافرا ظاهرا وباطنا. Kata beliau, apabila orang ini telah ditegakkan atasnya hujjah risaliyah dari seorang yang ahli, ya, akan hujjah itu untuk menghilangkan syubhat dari dia dan agar dia memahami batasan yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Rasulnya dari perkara tauhid dan keterangan tentang kesyirikan. Artinya orang ini sudah ditegakkan kepadanya hujjah, diterangkan agar hilang darinya syubhat. Kemudian orang ini taruh ke dalik. Dia menolak, meninggalkan. Ya, dia nggak mau ikut kepada orang yang, ya, ingin, ya, menegakkan hujjah kepadanya. Taruh ke dalik sama iqamatil hujjati alaih. Padahal hujjah sudah ditegakkan kepadanya. Maksudnya sudah ada yang ngasih tahu, Pak. Sudah ada yang ngasih tahu. Ya, adapun tegaknya hujjah itu sendiri, ya, itu hujjah sudah tegak dengan turunnya Quran. Hujjah itu sudah tegak dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tegaknya hujjah itu sendiri, hujjah sudah tegak dengan apa? Dengan turunnya Quran. Karena Allah azza wa jalla berfirman dalam Al-Quran, li'udzirakum bihi wa man balagh. Untuk aku beri peringatan kepada kalian dengan Al-Quran, ya, dan orang-orang yang sampai kepadanya Al-Quran ini. Ya, artinya apa? Ya, diturunkannya Quran itu dalam rangka penegakan hujjah. Gitu loh. Jadi jangan lagi bilang setelah diturunkannya Quran ada orang yang belum tegak padanya hujjah. Enggak. Selagi dia sudah dengar ada Quran turun, berarti sudah tegak padanya hujjah. Begitu juga diutusnya Rasul, ya, itu agar tidak ada lagi apa, alibi, ya, dalam rangka penegakan hujjah maka diutuslah siapa, para Rasul, ya, maka jangan ada lagi mengatakan setelah dia dengar bahwa ada Muhammad, ada Nabi namanya Muhammad, ya, kemudian dia bilang bahwa hujjah itu belum tegak. Surah yang masuk. Surah yang masuk. Nah, terus apa maksud di sini? Maksud penegakan hujjah di sini ta'rif. Dikasih tahu, ya, munasohah, dinasehatin. Nah, apabila, ya, orang tersebut, ya, yang meninggalkan tauhid ini, ya, dinasehati, tapi dia menolak, ya, baru ketika itu kata Syekh, orang ini kafiran zahiran wa batinan. Kafir lahir batin. Tapi, ya, sebelum dinasihati, apa hukumnya dia? Kafir, tapi lahir lagi, bukan kafir lahir batin. Kenapa? Karena tadi, orang yang meninggalkan tauhid, baik dia tahu atau jahil, kafir. Tapi kafirnya apa? Kafir lahir. Lahir. Tapi setelah ditakrif, setelah dikasih tahu, dinasihatin, masih ngeyel, masih nolak, kafirnya lahir batin. Ya, kafirnya kafir zahiran wa batinan. Jadi paham ini, Pak? Ya. Wala wa ammal mu'rid, adapun orang yang berpaling. Itu orang yang berpaling adalah orang yang ya sudah ada sarana untuk mencari tahu tapi dia nggak mau cari tahu. Ya. Ya. Berarti orang ini ditarif nggak, Pak? Belum ditarif atau belum? Belum, belum ditarif. Belum ditarif. Ya. Kata beliau, fahuwa yu'amal fi dhahir mu'amalatul kafir. Maka secara zahir perlakuan terhadap dia sama seperti perlakuan kepada orang kafir. Jadi orang yang diperlakukan sebagai orang kafir, dia kafir atau muslim, Pak? Kafir. Ya, diperlakukan seperti orang kafir. Berarti kalau mati, ya tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, tidak dikubur di kuburan kaum muslim. Tidak boleh memintakan untuknya ampunan. Ya. Ini ya muamalah untuk orang kafir. Ya. Wa amma batinuhu. Adapun batin orang ini, siapa dia? Si murid ini. Orang yang berpaling ini. Sudah ada sarana untuk mencari tahu tapi dia tidak ya gunakan untuk mencari tahu, tapi dia malah berpaling. Maka secara zahir dia diperlakukan ya dengan perlakuan seperti kepada orang kafir. Wa amma batinuhu, adapun batinnya dia, ya fa innahu la nahkum alai bil kufri al batin illa ba'da qiyamil hujjati alai. Maka kita tidak hukumi bahwa dia kafir secara batin kecuali setelah ditakrif. Maksudnya ditakrif dia apa ini? Dinasihati lagi. Tapi kalau belum dinasihati, ya, maka apa status orang ini? Kafir secara zahir dan zahir. Adapun ba'da ta'rif, setelah ditakrif, kemudian dia menolak, kafir lahir batin. Kafir lahir, lahir batin. Kemarin ada yang nanya, ya, Ustaz, sejauh apa ya seseorang dalam menegakkan hujah kepadanya, dalam menasihati dia, ya, untuk dia katakan bahwa orang ini ya kafir lahir batin. Dan saya bilang, ya, berkenaan dengan hal itu, ya, ini kembali kepada hukam, pada pemerintah. Kenapa? Karena penetapan kafir lahir batin itu kaitannya dengan apa? Dengan hukum had. Ya, maka tidak semudah itu untuk menetapkan orang tersebut kafir lahir batin karena kaitannya dengan penegakan hukum had. Maka harus orang yang alim, ya, yang mengerti dalam penegakan hujah. Maka ya karena kaitannya dengan penegakan hukum had, ya ini kembali kepada hukam. Nah, kembali kepada kepada qadhi, kembali kepada kepada pemerintah. Nah, kemudian kata beliau, li'anna min al-mutaqarrar 'inda al-ulama anna man talabbasa biz-zina fa huwa zani. Karena termasuk perkara yang telah baku di kalangan ulama, barang siapa yang melakukan perbuatan zina maka labelnya adalah zanin, pezina. Tapi waqad yu'akhad waqad la yu'akhad, bisa jadi dia dihukum, bisa juga enggak. Ya. Fa idza kana 'aliman bi hurmati zina fa zana fa huwa mu'akhad. Kalau dia mengerti akan haramnya zina kemudian dia zina, maka dia dihukum. Ya. Wa idza kana aslama haditsan, apabila dia orang yang baru masuk Islam kemudian dia berzina karena enggak tahu bahwa zina itu haram dalam Islam, maka label dia tetap pezina. Ya, fasmu zina 'alaihi baqin. Dia tetap disebut pezina, disebut sebagai zanin, lakin la yu'akhad bidzalika li adami ilmi. Tapi dia enggak dihukum, ya, tidak terancam hukuman. Kenapa? Karena dia melakukannya di atas ketidak tahuan. Nah, pada sini ya mudah bagi kita untuk membingkai masalah ini. Orang yang melakukan perbuatan zina kata Syekh, ya, tetap disebut sebagai pezina. Ya, orang yang melakukan perbuatan mencuri disebut syari, pencuri. Ya, tapi masalah hukum atasnya apakah berlaku atau tidak kembali kepada udah tahu atau belum. Ya. Jadi ulama membedakan antara label, pelabelan dengan masalah hukum. Tapi ya, yang mengatakan bahwa mereka ikut ulama tapi justru tidak tidak membedakan antara pelabelan dan hukum. Ya, tidak membedakan antara pelabelan dan hukum. Baik. Wa hadha huwa al-jam'u baina ma warada fi hadzal bab min aqwalin mukhtalifah. Nah, inilah pengkompromian antara ya pendapat-pendapat yang datang seputar masalah ini ya dari pendapat-pendapat yang kesannya berseberangan. Ya, karena kalau kita kembali kepada ya kita para ulama kita tanpa bimbingan kemudian kita asal comot ya, maka kita akan dapati pendapat-pendapat yang bertabrakan, seolah-olah bertabrakan. Sebenarnya kalau kita ya mengikuti bimbingan ulama dalam memahami perkara ini ya, diantaranya seperti yang disimpulkan di sini, mudah bagi kita untuk membingkainya bahwa sebenarnya ucapan-ucapan tersebut bukan ucapan yang bertabrakan melainkan ya dia merupakan ya, ucapan yang sinkron ya, melainkan kita harus memahaminya sesuai dengan tempatnya. Baik, kata beliau, فَإِذَا يُفَرَّقْ فِي هَذَا الْبَابِ بَيْنَ الْكُفْرِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ. Maka perlu dibedakan dalam bab ini antara kufur zahir ya dan kufur batin. Ya, kufur zahir dan kufur batin itu kufur lahir saja dengan kufur lahir batin. Qala wal aslu annahu la yukaffar ahadun illa ba'da qiyamil hujjati alaih. Dan yang menjadi hukum asal bahwa seorang tidak dikafirkan kecuali setelah ditegakkan badannya hujjah. Tapi ingat istilah penegakan hujjah ya, kita harus tahu bagaimana tegaknya hujjah itu. Ya, sebagian orang mengartikan bahwa penegakan hujjah artinya ditakrif. Harus dikasih tahu nasihat. Enggak. Ya, takrir ulama terkait dengan penegakan hujjah ya, bahwa hujjah itu tegak dengan apa? Al-Qur'an. Gitu loh. Ya. Seperti itu. Bahwa hujjah itu tegak dengan diutusnya Rasul. Ya. Hujjah sudah tegak dengan itu. Ente dengar ada Nabi namanya Muhammad. Ente dengar Al-Quran. Ya. Ada kitab suci yang Allah turunkan namanya Quran. Ya. Dengar. Ya. Ente. Hujjah sudah tegak pada ente. Ya. Seperti itu. Adapun ta'rif. Ya. Memberitahu, menasihati. Ya. Ini ghaliban ya pada umumnya itu kembali kepada ya urusan penegakan hukum, tanggil hukum, melakukan hukum. Karena kalau ya orang itu ya istata'at diminta untuk taubat, maka kalau dia taubat dilepas, kalau dia tidak bertaubat maka kutil, dibunuh. Siapa yang menegakkan? Apa antum? Bukan. Yang menegakkan itu adalah pemerintah yang sah. Nah, oleh karena itu dalam fatwa Lajnah Da'imah ya Lajnah mengatakan ya bahwa iqamatul hujjah ya penegakan hujjah yang maksudnya ta'rif ya itu dalam rangka penegakan hukum. Dalam rangka penegakan hukum. Sedangkan masalah penegakan hukum itu domainnya siapa? Penguasa. Bukan domainnya kita. Bukan domainnya kita. Tapi apakah orang yang sudah dengar Quran, ya, sudah tahu ada Nabi namanya Muhammad, sudah tegak hujah atas mereka? Ya, sudah tegak. Idan kalau begitu, orang yang sujud kepada kuburan, apa mereka kafir? Kafir secara zahir. Secara zahir. Ya. Seperti itu. Kafir zahiran. Baik. Qala wal aslu annahu la yukaffar ahadun illa ba'da qiyamil hujjati alaih. Dan menjadi hukum asal bahwa seorang tidak dikafirkan kecuali setelah ditegakkan hujjah atasnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, liqaulillahi ta'ala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak mengadab satu kaum sampai kami utus padanya rasul. Wal 'adzabu huna innama yakunu ba'da qiyamil hujjah. Dan azab di sini itu terjadi setelah hujjah itu tegak atas hamba baik di dunia atau di akhirat. Qad yu'amal mu'amalatal kafir. Seseorang mungkin diperlakukan seperti orang kafir istibra'an lid-din wa hifdzan lahu dalam rangka ya, menjaga agama. dan melindungi keyakinan. Wa min jihatil istighfar lahu. Wa min jihati adami tadhiyah. Ya. Dan dalam rangka ya untuk tidak memohonkan ampun untuk dia dan tidak berkorban untuknya. Wa alla yuzawwaj, tidak menikahi dia. Wa asbahu dzalika min al-ahkam. Artinya ya, kenapa orang yang melakukan syirik akbar ya, mereka diperlakukan sebagai orang kafir ya di dunia ya, itu dalam rangka untuk melindungi agama ya, menjaga ya ad-din ya, agar agama ini tidak dijadikan bahan main-main gitu loh. Bahwa orang yang meninggalkan tauhid sanksinya berat ya. Kadangkala kita ya cuman cemburu dengan kecemburuan yang timpang. Apa yang saya maksud? Ya. Kita takut bicara masalah ini. Ya. Nanti jadi takfiri dan lain sebagainya. Tapi kita enggak khawatir agama dijadikan main-mainan. Kita enggak khawatir kalau agama dijadikan main-mainan. Lihat, ya. Musdah Mulia bilang pernikahan sejenis halal, tidak diharamkan dalam agama. Ya, lihat Lia Aminuddin yang mengaku bahwa dia menerima wahyu dan anaknya adalah malaikat Jibril. Ya, lihat Ahmad Musaddiq yang dia bilang bahwa Nabi Muhammad bukan nabi yang terakhir. Ya, dan orang mungkin mengupayakan kenabian. Ya, makanya dia sedang berusaha mencapai derajat nabi sekarang. Ya, ini Ahmad Musaddiq. Ya. Kemudian ya, yang terakhir Gus Nuril. Ya, yang mengatakan bahwa orang Yahudi, orang Kristen, Hindu, Buddha, orang Islam semuanya masuk surga. Semua masuk surga. Bukankah yang seperti ini ya juga merupakan ya, bencana dalam perkara akidah? Kenapa kita hanya melihat bencananya dalam masalah takfir saja? Ya. Jadi, ya kita harus seimbang. Ya. Bahwa ya sembrono dalam perkara takfir ini musibah. Akan tapi kita juga harus tahu bahwa orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, kita juga ya harus meyakini bahwa orang tersebut kafir. Dan mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya bukan takfiri. Bukan takfiri. Ya, seperti itu. طيب فإذا كلام أئمة الدعوة في هذه المسألة فيه تفصيل ما بين الكفر الظاهر والكفر الباطن. Maka dari situ keterangan para imam-imam dakwah dalam perkara ini itu dirinci antara kufur zahir dengan kufur batin. Wa min jihati at-tatbiq fil waqi' yufarriqun, dan dalam penerapan mereka membedakan. Fa idza ata lit-ta'sil, ketika mereka sedang berbicara ya dalam konteks penegasan. Qalu, mereka bilang huwa kufr, huwa kufrun sawa'un akana kufru an i'rad wa jahlin au kana kufru an iba wa istikbar. Orang ini telah kufur, apakah kufurnya karena keberpalingan dan kejahilan atau kufurnya disebabkan karena penolakan dan sombong. Wa idza ata litatbik 'ala al-mu'ayyan atlaqul kufra 'ala man uqimat 'alaihi al-hujja ar-risaliyah al-bayyinah al-wadhihah. Dan apabila mereka berbicara dalam ranah waqi' terhadap person tertentu, mereka mengucapkan orang ini kafir kepada orang yang telah tegak atasnya hujjah risaliyah yang terang lagi jelas. Wa man lam taqum 'alaihi al-hujjah. Adapun orang yang belum tegak atasnya hujjah, tataratan la yutliquna 'alaihi al-kufur. Terkadang mereka tidak mengucapkan bahwa mereka kafir. Kama qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab fi mawdhi', seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam suatu tempat, di mana Syekh Muhammad mengatakan, wa idza kunna la nukaffiru man 'abada as-sanam alladhi 'ala Abdul Qadir was-sanam alladhi 'ala qabri Ahmad Badawi wa amdhalihi ma li ajli jahlihim wa 'ala man yunabbihuhum. Dan apabila kami tidak mengkafirkan orang yang beribadah kepada berhala yang ada di atas kuburan ya Abdul Qadir, dan orang yang beribadah kepada berhala yang ada di atas kuburannya Ahmad Badawi, dan yang semisal mereka berdua karena kejahilan mereka dan tidak adanya orang yang memberitahu mereka. Nah, jadi di sini ikhwaskan dengan Allah, ya. Terkadang orang ketika melihat ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, maka mereka langsung mengambil kesimpulan, tapi kesimpulan yang belum matang. Lihat katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab aja enggak mengkafirkan orang yang beribadah kepada berhala yang ada di atas kuburannya Ahmad Badawi. Ya, tapi mereka meninggalkan keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di tempat yang lain. Ya, meninggalkan keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di tempat yang lainnya. Ya, padahal ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini, ya, itu ya telah dijelaskan di akhir perkataannya. Ya, beliau mengatakan karena tidak ada orang yang memberitahu mereka. Artinya, ya, beliau tidak langsung mengkafirkan karena ya belum tegak padanya hujjah. Ya, belum tegak padanya hujjah. Dan lagi-lagi saya ingatkan bahwa tegaknya hujjah dalam ya konteks ya ini ya menurut para imam dakwah itu apa? Turunnya Quran. Ya. Turunnya Al-Qur'an dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka beliau ya di awal dakwahnya tidak mengkafirkan. Ya. Dan juga bisa dipahami dari ya juga bisa dipahami perkataan Syekh Muhammad di sini adalah kami tidak mengkafirkan kafir batin. Ya, itu kekufuran yang berimbas kepada ya memerangi mereka. Ya, pemberlakuan hukum atas mereka. Ya, halal darahnya artinya diperangi mereka. Ya. Seperti yang dijelaskan oleh ya para ulama dakwah yang lainnya. Ya. Nah, hadza ikhwan, ya artinya di sini ya kita ketahui bahwa para imam dakwah dalam masalah ini mereka membedakan antara kufur zahir dengan kufur batin. Dan mereka juga membedakan antara tasmiyah pelabelan dengan ya penegakan hukum. Kalau ada yang ditanyakan berkaitan dengan masalah ini, ya, kalian tersolatkan.